Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas fikih tayamum dari kitab Safinatun Najah dengan penjelasan dari kitab Kasyifatus Sajad. Kita langsung pada pembahasan tentang asbabut tayamum, sebab bolehnya tayamum. Ada tiga sebab, tiga alasan orang itu boleh tayamum. Yang pertama adalah tidak adanya air ketika safar atau ketika di rumah. Kemudian musafir dalam masalah ketiadaan air itu dibagi menjadi empat rincian. Yang pertama, musafir yang yakin kalau tidak ada air di dekatnya. Contohnya posisi dia ada di sebagian daerah berpasir di daerah Badui. Ya, mungkin bahasa bebasnya, terjemah bebasnya di tengah-tengah padang pasir. Ya, dia safar, posisinya sedang di tengah-tengah padang pasir. Maka dia tayamum dan tidak perlu melakukan kegiatan mencari air. Karena mencari air dalam kondisi semacam ini sia-sia, tidak ada gunanya. Karena dia yakin tidak ada air. Kemudian yang kedua, mungkin ada air di dekatnya. Dan mungkin dekat dan mungkin jauh. Maka untuk posisi yang kedua ini, ya jibu alaihi, dia punya kewajiban untuk mencari air tanpa ada perselisihan. Dan disyaratkan kegiatan mencari air itu setelah tibanya waktu sholat. Karena tayamum adalah toharah yang statusnya darurat. Dan tidak ada darurat kalau masih memungkinkan toharah dengan air. Dan tidak ada darurat manakala sebelum tibanya waktu. Kemudian wala yakfi talabu malam ya'dan lahu bila khilafin. Dan tidaklah cukup kegiatan mencari malam ya'dan lahu, orang yang tidak dia izinkan untuk membantu mencari tanpa ada perselisihan. Ya, maka dalam kondisi ini wajib cari air dan tayamumnya itu wajib setelah tibanya waktu. Ya, dan disyaratkan tayamumnya itu setelah tibanya waktu karena dia adalah toharoh darurat dan tidak ada darurat kalau waktunya belum tiba. Kemudian cara mencari. Dia cek kendaraannya, yaitu tempat posisi dia tinggal. Kendaraan yang dia tempati, karena dimungkinkan di kendaraannya ternyata ada air tanpa dia sadari. Jika dia di kendaraannya tidak ada air, maka dia lihat ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Jika istawa mawdi'uhu, jika tempatnya sama. Kemudian secara khusus adalah dia perhatikan tempat-tempat yang hijau dan tempat berkumpulnya burung. Maka adalah dia lebih perhatikan bimazidi ihtiyatin, dengan lebih hati-hati. Wa ilam istawi al-maudi, maka jika tempatnya itu tidak rata, bergelombang. Misalnya, maka perlu rincian. Maka jika dia khawatir keselamatan dirinya atau hartanya akan dicuri orang, meskipun jumlahnya sedikit, atau bukan harta namun hak miliknya, hak miliknya yang statusnya tidak ada nilai uangnya, semacam kulit bangkai, atau dia tertinggal rombongan, atau waktu sholat akan berakhir, lau tarot dada. Seandainya dia bolak-balik cari air, maka tidak wajib bolak-balik cari air. Ya, maka jika dia bolak-balik cari air, pergi ke sana, pergi kemari, maka dia mengkhawatirkan keselamatannya. Boleh jadi ternyata di sebelah sana ada hewan buas, atau dia khawatir hartanya yang dia tinggal di kendaraannya akan dicuri atau dirampok, diambil orang. Seandainya dia pergi ke sana dan kemari, maka tidak wajib taradud, tidak wajib bolak-balik, cukup sekali. Mungkin di sana ada air, dia cari, ternyata tidak dapat, ya sudah. Karena rasa kekhawatiran ini membolehkan tayamum ketika dia yakin ada air. Maka ketika dia tidak yakin ada air, tentu lebih-lebih lagi. Maka tadi disampaikan, seandainya seorang itu dia yakin sebelah sana ada air, namun jika dia pergi ke sana meninggalkan kendaraannya di sini, karena kendaraannya tidak mungkin dibawa ke sana, maka pada dia yakin di sana ada air, dan jika dia tinggalkan, dia khawatir kendaraannya ini akan dicuri orang. Maka tadi disampaikan, dalam kondisi ini wajib tayamum. Wajib tayamum. Padahal yakin sebelah sana ada air. Tapi kalau pergi ke sana dan kendaraan tidak mungkin dibawa sampai ke sana, dia khawatir ya, kendaraannya akan diambil orang. Maka tadi disampaikan, dalam kondisi semacam ini, tayamum hukumnya wajib. Ini, tayamum hukumnya wajib. Jika dalam keadaan yakin ada air, namun takut ada madarat, itu tayamum itu jadinya wajib. Maka jika cuma sekedar mungkin di sana ada air, maka tentu lebih wajib lagi, tentu lebih wajib, lebih layak untuk boleh tayamum. Kemudian jika dia tidak khawatir dengan bahaya, jika seandainya dia bolak-balik, maka wajib alih taradud. Maka wajib baginya untuk bolak-balik. Ila hadin yalhaquhu ghausu rifaq. Sampai kemudian dalam batas dia akan minta tolong kepada kawan-kawannya. Lihat catatan kaki bawah coba. Maka bolak-baliknya itu kurang lebih dikasih jarak 141 sampai 188 meter, kurang lebih 200 meter naik ke atas. Jadi bolak-baliknya jaraknya ini dari posisi kendaraannya sampai kurang lebih 200 meter. Yang disebut dengan batas minta tolong kepada kawan. Artinya ya, kalau seandainya di jarak tersebut ada apa-apa, dia teriak minta tolong kepada kawannya, itu masih terdengar. Ya, kan, karena tadi keperluan taradud, cari air, maka ternyata boleh jadi di sana ada gangguan. Ya, maka jarak ya, seberapa jauh dia perlu cari, itu jangan jauh-jauh sekali. Nah, kira-kira seandainya di sana ada apa-apa, dia teriak, tolong. Nah, itu masih terdengar. Masih terdengar oleh kawan-kawannya, padahal kawan-kawannya itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk ngobrol. Nah, itu kalau kira kurang lebih, kalau kawan-kawannya asik ngobrol, jarak berapakah kawan-kawan ini dengar seandainya dia minta tolong karena ada sesuatu di sebelah sana. Maka tadi kurang lebih sampai berapa tadi? 188 meter ukuran dari fuqaha ulama fikih Syafi'iyah. Jadi maksimal anggap saja kita katakan 200 meter. Nggak tahu ini kan berarti tolak ukur teriakannya. Tolak ukur teriakan orang normal. Manggil temannya, tolong saya. Nah itu seberapa dia masih terdengar, tadi diperkirakan sekitar 188 meter. Maka cara mencarinya, ya ke, misalnya ke sebelah sana kurang lebih 200 meter, kok tidak ketemu, nanti kemudian ke sebelah timur cari kurang lebih cuma 200 meter, jangan terlalu jauh, khawatir ada apa-apa, nanti minta tolong, tidak ada yang bisa dimintai tolong. Nah ini sebenarnya batas ini, batas untuk minta tolong itu berapa meter itu beda-beda tergantung tanahnya datar ataukah tidak datar, tanahnya naik ataukah tanahnya menurun. Ya, maka tidak bisa dipatok sebenarnya jaraknya tadi, namun tadi diperkirakan ya dari 111 sampai 188 meter. Kemudian jika musafir ini punya rombongan, wajib tanya sama teman, sama bertanya kepada mereka, bahkan wajib menanyai semua mereka. Ya, ada air enggak? Ada air enggak? Semuanya wajib ditanyain. Atau waktunya sempit sehingga tidaklah tersisa kecuali yang sekedar cukup untuk mengerjakan sholat. Bahkan ada ulama Syafi'i yang bilang, tanyai mereka semua rombongannya meskipun sampai waktu sholat berakhir. Dan tidak wajib untuk meminta dari satu persatu dari teman rombongannya. Namun yang menjadi kewajiban adalah teriak di tengah-tengah mereka. Siapa yang punya air, yang mau sukarela memberikan air, atau saya beli airnya, gitu. Maka tidak wajib ditanyai secara satu persatu, namun cukup. Ini kalau dia rombongannya ada 50 orang, nah ini mereka pada kumpul ngegrup-ngegrup, maka diteriak di masing-masing grup. Ya, tidak harus nanyain satu-satu. Dan kalimat teriaknya tidak boleh cuma minta air sukarela, namun ada dua poin. Siapa yang punya air yang dia mau infak air atau saya beli airnya. Ini wajib mengumpulkan dua-duanya. Siapa yang mau sukarela ngasih saya air untuk wudhu atau kalau enggak ya saya beli airnya. Kemudian seandainya musafir yang singgah ini mengutus satu orang yang terpercaya untuk mencari air bagi mereka, maka itu sudah mencukupi. Untuk satu orang yang bisa terpercaya, tolong pastikan ada air ataukah tidak, itu sudah cukup. Ini tadi kategori yang kedua, mungkin ada air. Kemudian kategori yang ketiga, musafir yang yakin kalau di dekatnya ada air. Nah ini dibagi menjadi tiga rincian lagi. Nah, untuk yang yakin ada air dibagi menjadi tiga. Rincian yang pertama, air itu di radius orang-orang itu kalau tersebar sampai ke sana untuk cari kayu bakar atau untuk kemudian cari rumput atau untuk mengembalakan hewan tunggangan. Jadi maka wajib pergi ke tempat air, tidak boleh tayamum. Illa in khafa ala mamara, kecuali jika ada kekhawatiran yang tadi telah disebutkan. Wa ma yajibu badluhu fi tahsilil ma, demikian juga wajib memberikan, ya, wajib berkorban untuk mendapatkan air. Boleh jadi dengan beli atau dengan ngupah orang untuk mengambilkan air. Nah itu jaraknya berapa? Kurang lebih setengah farsakh. Coba turunkan catatan. Kurang lebih 2,5 kilometer. Jadi kalau musafir, rombongan musafir di masa silam ketika istirahat, tentu mereka akan kemudian ada yang gembalakan kudanya atau untanya untuk supaya merumput, atau mereka yang cari rumput. Nah itu biasanya kalau pada tersebar kayak gitu, itu radiusnya sampai berapa? Nah ini kata ulama Syafi'iyah, radiusnya sampai 2,5 kilo, kurang lebih 2,5 kilo. Maka jika seorang musafir itu yakin di dekatnya ada air dan jaraknya itu maksimal 2,5 kilo, maka wajib cari air. Jika enggak mau cari air, ya keluar duit untuk mendapatkan air. Boleh jadi dengan beli, boleh jadi dengan ngupah orang untuk mendapatkan air. Itu kalau jarak antara posisi si musafir dengan air maksimal 2,5 kilo, maka wajib cari air. Kemudian yang kedua, berarti tadi 2,5 kilo tadi dianggap dianggap masih jarak yang dekat. Kemudian yang kedua, posisi air itu jauh. Tolak ukur jauh, seandainya dia jalan ke tempat air tersebut, waktu sholat habis. Nah, ada air tapi di parang tritis. Nah, ada air tapi di parang tritis. Di parang tritis ada air. Ini orangnya di kentungan. Nah, ya, maka seandainya ke sana naik motor, nah, waktu sholat habis. Ini tolak ukur berarti jauh. Fahadah, maka kondisi semacam ini, maka dia tayamum menurut madhab Syafi'i. Karena dia tidak memiliki air saat itu. Seandainya dia wajib menunggu sampai dapat air, meskipun waktunya habis, tentu tidak ada yang namanya ada orang yang boleh tayamum sama sekali. Ini, kalau dalam kondisi semacam ini tetap wajib cari air meskipun waktu sholat habis, ya maka berarti gak akan pernah ada orang yang bisa praktek tayamum. Ini, karena tentu nanti di pantai macam-macam tentu ada air. Ini. Kemudian, seandainya karena al-ma'ahu dia membawa air dan dia khawatir waktu sholat habis seandainya berwudu, maka tidak boleh tayamum menurut madhab karena dia bukanlah orang yang faqih dan lilma, tidak mendapatkan air dalam saat itu. Jadi ketika ada orang yang boleh jadi ketiduran, bangun-bangun waktu sholat sudah mepet. Itu kalau pakai tayamum dulu, nanti sholatnya waktu sholat habis. Kalau wudu dulu, waktu sholatnya habis. Namun kalau tayamum kan cepat, terus sholat, nanti sholatnya semuanya di dalam waktu. Maka bolehkah tayamum? Jawabannya tidak boleh. Maka tetap wajib wudu. Kemudian itu tadi rincian yang kedua. Kemudian rincian yang ketiga untuk masih tentang yakin di dekatnya masih ada air. Yang ketiga, posisi air di antara dua jarak di atas. Tadi kan dekat tadi 2,5 kilo. Yang jauh tadi seandainya pergi ke sana waktu sholat habis. Nah posisi yang ketiga, posisi air itu tengah-tengah. Lebih dari 2,5 kilo, kalau pergi ke sana tidak sampai waktu sholat habis, maka di tengah-tengah. Maka jaraknya lebih dari 2,5 kilo, namun tidak sampai waktu sholat habis. Nah, dalam masalah ini ada perselisihan yang tersebar. Madhab Syafi'i membolehkan tayamum. Alasannya karena dia adalah orang yang tidak mendapatkan air dalam kondisi itu. Dan jalan untuk cari air itu menambah kesulitannya. Ringkasnya berarti boleh tayamum gitu saja. Kemudian rincian yang keempat. Air itu ada di dekatnya. Cuma al-hizamatul musafirin. Banyak sekali orang musafir yang rebutan ngambil air. Rebutan ngambil air. Ya, contohnya airnya ada di sumur. Ya, dan tidak mungkin bisa mendapatkan mengambil air kecuali dengan alat. Dan tidak ada kecuali satu alat saja. Ya, karena tempat untuk ngambil air tidak cukup kecuali juga untuk satu orang saja. Nah, maka dalam kondisi ini ada perselisihan ulama. Ya, pendapat yang paling kuat annahu dinaikkan dikit. Di ke atas kan. Ana yataimam lil ajiz al-hissi. Maka pendapat yang paling kuat artinya ada perselisihan, dia boleh tayamum karena tidak mampu secara fisik dan tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat yang telah dia kerjakan. Jadi air ada di dekatnya, tidak jauh, boleh jadi cuma 100 meter. Namun itu cuma satu sumur, yang nimba cuma satu orang, yang ngantri ada 100 orang. Nah, maka ulama Syafi'iyah berselisih pendapat boleh tayamum ataukah tidak. Pendapat yang paling kuat tayamum. Dan sholat tidak perlu diulangi. Iya, tidak perlu diulangi kalau nanti bisa pakai air. Kemudian di antara sebab yang membolehkan tayamum adalah di dekatnya ada air. Ya. Namun seandainya dia jalan ke tempat air, dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya karena diserang binatang buas atau diserang oleh musuh, misalnya orang kafir, ketika dia ngambil air. Atau dia mengkhawatirkan keselamatan harta yang dia bawa. Atau harta yang dia tinggalkan di kendaraannya. Khawatir ada yang menjarah atau ada yang mencuri. Ini. Atau misalnya dia sedang naik perahu. Seandainya dia ngambil air, maka dia akan terjungkal masuk ke dalam laut. Maka orang-orang dalam kondisi ini boleh tayamum dalam kondisi itu semua. Walau khofa al-inqita' an rifqah, seandainya musafir ini ketinggalan rombongan. Kalau dia cari air ketinggalan rombongan. Apakah kemudian khawatir ketinggalan rombongan itu boleh jadi alasan untuk tayamum? Di sini tidak ada air. Sebelah sana ada air. Kalau ngambil air ditinggal rombongan. Maka dirinci. Ingkana alaihi dararun. Jika dia mendapatkan kesusahan dan kesulitan, seandainya pergi cari air, maka dia boleh tayamum. Namun, jika dia tidak kesusahan, karena dia biasa safar sendirian, ditinggal juga tidak masalah. Berarti dia tidak punya bahaya. Kalau sendirian, maka nanti ulama Syafi'iyah berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat, dia boleh tayamum. Alasannya, lil wahsyah. Karena kalau orang sendirian itu, jalan sendirian itu mengalami ketakutan karena kesendirian. Namanya dalam bahasa Arab disebut wahsyah. Ya, dan jika, maka itu tidak nyaman nanti safarnya. Nah, itu rincian rincian tentang musafir dalam keadaan ada air, ataukah kemudian tidak ada air. Tadi yakin dirinci ada yakin tidak ada air, kemudian tidak yakin ada air, kemudian yakin di dekatnya ada air. Ada tiga rincian. Dan kalau saya pribadi, kondisi di pesawat itu tidak masuk rincian-rincian ini. Tidak kemudian masuk jadi udzur untuk tayamum. Ya, air ada. Karena ada air. Karena ada air. Ada air. Itu cukup untuk orang sepesawat, untuk BAB macam-macam itu cukup. Ya. Kemudian paling-paling banter orang naik pesawat mungkin perlu sholat, perlu wudhu sekali paling. Perlu paling wudhu sekali. Ketemu waktu sholat yang, atau kemudian subuh paling. Kalau misalnya perjalanan umroh dari Saudi kan cuma perlu satu sholat untuk subuh saja misalnya. Kemudian alasan nanti khawatir air habis kayaknya kok ya agak mengada-ada gitu. Wong itu disiapkan untuk 400 orang. Nah, kebutuhan selama itu untuk kemudian cuci muka, untuk kemudian macam-macam. Maka dan kemudian tayamum, apa kemudian wudu juga airnya tidak banyak. Ya, air yang diperlukan juga tidak banyak. Ya, apalagi kemudian orang kemudian mengambil posisi airnya itu terbatas, maka kemudian dia wudunya satu-satu. Nah, seandainya kemudian juga lebih dari itu, kemudian asal ngambilnya dikit-dikit juga masih cukup insya Allah. Jadi tetap harus wudu ketika sholat di pesawat. Dan di tempat kita ada fikih yang kalau menurut para ulama, banyak para ulama fikih itu sad, itu pendapatnya Persis. Ini kalau di sini yang adopsi Persis, yang punya pendapat kalau musafir meskipun yakin ada air boleh tayamum. Karena musafirnya. Ya karena musafirnya. Maka kalau Persis punya fikih semata-mata musafir itu boleh tayamum meskipun ada air. Dan ini kalau di kalangan para ulama ini tergolong pendapat nyeleneh. Pendapat nyeleneh. Dan yang jadi andalan Persis ini pendapatnya Muhammad Rashid Ridho. Ini padahal ya Muhammad Rashid Ridho itu tidak tergolong, tidak bisa dikategorikan sebagai ulama fikih. Sehingga dia bukan faknya untuk berpendapat dalam masalah ini. Sehingga pendapatnya tidak teranggap. Nah ini di fikih ini diadopsi sama Persis diantaranya. Kalau di tempat kita ini tidak benar. Jadi musafir itu boleh tayamum kalau tidak ada air. Kalau ada air maka wajib pakai air. Kemudian sebab boleh tayamum yang kedua adalah sakit. Dalamnya ada tiga rincian. Yang pertama, si sakit ini, si pasien ini khawatir kalau dia berwudu mati. Kalau berwudu mati, kalau pakai air mati. Atau kemudian anggota tubuhnya itu hilang. Apa ya sakit yang sampai kayak gini dok? Atau fungsi anggota tubuhnya itu hilang. Sakit apa dok yang? Tangannya nggak bisa digerakkan kalau pakai wudu misalnya, gara-gara semata-mata berwudu nanti tangannya jadi kaku. Artinya fungsi anggota tubuh hilang atau malah tangannya copot atau mati. Kalau ada contoh realnya, pada sakit apa yang sampai ada dampak seperti itu? Ini nggak ada dok realnya. Jadi ini cuma pengandian ulama fikih aja berarti. Ya, jadi kalau wudu fautu mati atau anggota badannya copot atau manfaat anggota badannya itu hilang, tidak lagi bisa berfungsi normal. Ya, tangan bergerak nanti jadi gara-gara wudu kaku begini terus misalnya atau yang lain. Kemudian kita masukkan dalam kategori pertama ini penyakit yang tidak mengkhawatirkan, illa akan tetapi annahu, ya akan tetapi dikhawatirkan jika orang itu pakai air nanti penyakitnya meningkat menjadi penyakit yang mengkhawatirkan. Jadi dia asalnya sakitnya tidak mengkhawatirkan, mengkhawatirkan nyawanya atau fungsi anggota tubuhnya, namun kalau pakai, kalau dia berwudu nanti meningkat, meningkat status penyakitnya. Apa contohnya dok? Ada contohnya enggak? Biduan kalau dikasih jadi menakutkan. Kalau biduan kan enggak mengkhawatirkan, enggak sampai ya dok ya. Nah maka untuk kategori pertama ini boleh tayamum. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan kualitas penyakit itu meningkat. Yang dimaksud kualitas penyakit dalam hal ini adalah rasa sakit itu tambah. meskipun jangka waktu sembuh tidak bertambah. Atau khawatir jangka waktu sembuh semakin tambah lama gara-gara wudu, meskipun rasa sakitnya tidak bertambah. Atau kemudian dikhawatirkan syiddatad dona, dona artinya penyakit yang penyakit yang kemudian selalu menyertai yang mendekatkan kepada kematian. Atau dikhawatirkan jika pakai air nanti akan timbul cacat yang jelek. Apa contoh cacat yang jelek? Ada kemudian bercak hitam pada anggota tubuh yang kelihatan. Tentu anggota tubuh itu ada yang tertutup, umumnya tertutup pakaian, dan ada yang tidak. Kalau tangan ya umumnya terbuka, wajah terbuka. Nah nanti ada bercak hitam gara-gara pakai air di wajah atau di tangan. Contohnya apa? Penyakit apa yang bikin kayak gini? Cacar? Ada contohnya enggak, Dok? Luka bakar mungkin ya? Luka bakar. Atau kemudian khawatir timbulnya cacat yang jelek semacam noda hitam di anggota tubuh yang biasa tidak terkena, ditutupi oleh pakaian semacam aja dan yang lain. Yang dimaksud dengan anggota tubuh yang kelihatan adalah yang biasanya terlihat kalau orang dalam aktivitas kerja. Maka dalam semua kasus-kasus ini, di antara ulama Syafi'iyah terdapat perselisihan. Jadi kalau cuma nambah nanti kalau berwudu pakai air nanti sembuhnya tambah lama, atau enggak tambah lama namun tambah perih. Ini enggak perih, kalau pakai air nanti jadi perih. Tapi ya waktu sembuhnya juga menurut teori enggak akan bertambah. Maka ulama Syafi'iyah berselisih pendapat boleh tayamum ataukah tidak. Warajib pendapat yang kuat, boleh tayamum. Kemudian alasan tadi ada kekhawatiran ada cacat noda hitam tadi jadi alasan untuk tayamum. Kenapa itu bisa jadi alasan untuk tayamum? Penjelasannya karena cacat yang keterlaluan dan itu memperjelek fisik. Dan itu sisi negatifnya itu awet. Maka ini dianggap, diserupakan, disamakan dengan tidak berfungsinya anggota tubuh. Kemudian yang ketiga, khawatir ada cacat namun cacat yang remeh. Contohnya bekas cacar. Atau, ini sudah disinggung ternyata dok, cacar. Jadi kalau pakai nanti dipakai untuk berwudu nanti akan bekas. Karena padahal dia sakit juderi, dia sakit cacar. Atau noda hitam kecil. Atau khawatir ada cacat yang jelek namun tidak pada anggota tubuh yang kelihatan. Atau ada pada dirinya penyakit yang dia tidak khawatir jika dia pakai air, dia tidak mengkhawatirkan satu hal yang buruk di masa depan. Meskipun terdapat rasa sakit di masa sekarang karena itu luka, li jarohatin karena luka, karena dingin atau karena panas. Maka kalau dalam alasan-alasan seperti ini tidak boleh tayamum. Untuk alasan-alasan di atas bila khilafin tanpa ada perselisihan di antara Syafi'iyah. Kemudian keterangan tambahan, pasien itu boleh mengandalkan dalam masalah analisis di atas, boleh mengandalkan seorang dokter yang terpercaya. Tolak ukur terpercaya, seandainya dokter ini ahli hadis, itu maka riwayat hadisnya diterima. Itu tolak ukur terpercayanya. Boleh juga dia memfatwai dirinya sendiri. Boleh juga itu pakai pendapat pribadinya. Wah, kalau begini nanti keadaan saya begini-begini. Boleh juga dia beramal dengan pengetahuan dirinya, dengan catatan aliman bitibbi. Dia tahu ilmu kesehatan. Dia ya, tidak buta dalam masalah kesehatan dan penyakit. Namun, dia tidak boleh bertindak hanya berdasarkan pengalaman dirinya sendiri. Oh, kalau kayak saya kalau begini nanti saya masuk angin, ini nanti kalau saya wudu, nanti biasanya masuk anginnya jadi tambah lama. Biasanya 3 hari sembuh jadinya 1 minggu. Nah kalau itu cuma pengalaman pribadi, maka di sini kata Syafi'iyah tidak boleh dipakai. Ya, maka dalam rincian masalah tayamum itu dia boleh pertama minta fatwa sama dokter, yang kedua boleh memfatwai dirinya sendiri asalkan dia tahu ilmu penyakit, dia tahu ilmu kesehatan. Nah, tapi kalau dia blank dalam masalah ilmu kesehatan cuma berdasarkan pengalamannya, maka alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena kondisi tubuh itu beda-beda tergantung perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu pas kemarin itu memang gak kurang fit. Jadinya memang sangat lemah. Akhirnya jadinya lama. Kalau sekarang ya gak begitu. Gak begitu kurang fit. Sehingga gitu. Ya, maka alasan kenapa tidak boleh pakai pengalaman karena tadi ya, kondisi fisik itu beda-beda dengan perbedaan waktu. Kemudian penjelasan di atas, rincian di atas berlaku manakala dia sakitnya di rumah. Sehingga bisa ketemu dokter dan sebagainya. Kemudian seandainya dia di tengah-tengah bariyah, di tengah-tengah padang pasir, tidak ada dokter, maka boleh baginya tayamum manakala dia punya sangkaan kuat terjadinya hal-hal di atas. Namun kalau itu pakai pengalamannya sendiri, sangkaannya sendiri, nanti sholatnya wajib diulangi. Alasannya karena sangkaan dia nanti sakitnya tambah parah misalnya, padahal tidak ada dokter, itu cuma membolehkan untuk tayamum namun tidak menggugurkan kewajiban sholat. Jadi kalau memfatwai dirinya sendiri karena tidak ada dokter, itu boleh tayamum namun sholatnya nanti wajib diulangi. Nanti sholatnya wajib diulangi ketika dia sudah merasa sehat. Kan ini kan masalah sakit. Kan ini masalah sakit. Ya, maka jika dia merasa sehat, nanti sholatnya wajib diulangi. Ini berarti pentingnya fatwa dokter dalam fikih. Kemudian alasan yang ketiga, boleh tayamum manakala membutuhkan air. Disebabkan dia membutuhkan air karena kehausannya hewan yang memiliki kehormatan. Maka hewan itu terbagi menjadi dua. Hewan yang memiliki kehormatan dan hewan yang tidak memiliki kehormatan. Apa definisi hewan yang memiliki kehormatan? Yang haram dibunuh. Yang haram dibunuh. Maka ini ada air, namun airnya ini untuk minum si hewan. Si hewan yang dia adalah hewan yang halal dimakan. Maka airnya dibutuhkan sehingga teranggap tidak ada air. Jika demikian untuk hewan, apalagi untuk manusia, tentu lebih-lebih lagi. Imam Nawawi mengatakan di kitabnya Al-Idah, ini fikih manasiknya Imam Nawawi, seandainya orang itu menjumpai air, namun dia membutuhkan air. Kenapa? Karena dia sendiri kehausan, atau temannya kehausan, atau hewan tunggangannya kehausan, atau bukan hewan tunggangan, yang penting hewan yang terhormat. Hewan yang memiliki kehormatan, maka boleh tayamum dan tidak berwudu. Dan haus di sini boleh jadi haus hari itu ataukah haus fima ba'dahu. di hari-hari nanti sebelum dia sampai ke air yang lain. Kemudian bahkan Syafi'iyah mengatakan haram bagi orang itu berwudu dalam kondisi ini. Dalam kondisi haus. Air ini dipakai untuk minum. Itu maka wudu pakai air dalam kondisi ini hukumnya haram. Li'anna hurmatan nafsi akadtu. Karena kehormatan nyawa itu lebih ditekankan. Ditambah wala badal surbi. Yang namanya minum itu tidak ada gantinya. Padahal wudu ada gantinya itu tayamum. Demikian juga mandi junub, mandi haid dan yang lain itu seperti wudu dalam masalah di atas. Kemudian tentang dibutuhkan karena untuk keperluan minum supaya tidak kehausan, maka tadi boleh jadi keperluan minum dirinya atau temannya. Dan temannya ini boleh jadi adalah teman yang dekat dengannya. Atau satu rombongan dengan dia. Atau satu kafilah. Ini kafilah itu mana asalnya deretan unta-unta. Nah, boleh jadi deretannya panjang sampai 100. Ya, maka bawa musafir dan dia musafir. Kemudian seandainya yang punya air tidak mau memberikan airnya, padahal dia tidak membutuhkan air untuk minum. Dan di sana ada orang yang sangat mendesak perlu air untuk minum seketika itu juga. Wanita jauh al-malik ma'alan. Meskipun pemilik ini nanti-nanti dia akan membutuhkan air itu. Maka boleh bagi orang yang darurat untuk minum, boleh mengambil air tersebut secara paksa. Namun maksudnya wa alaiki matuhu. Dia wajib ganti harganya. Ya, jadi misalnya ini rombongan. Ada satu orang punya air yang surplus. Dia tidak membutuhkan air saat ini. Namun nanti dia butuh air untuk besok. Dan ada orang yang mendesak perlu air saat ini. Maka tadi disampaikan, orang yang mendesak ini boleh merebut. Boleh merebut secara paksa air dari orang itu. Namun ya hak orang tetap dihormati sehingga wa alaihi matuhu. Dia wajib ganti duit. Bahkan dia boleh gulat kelahi untuk ngambil air itu. Nih, bahkan jika karena adu jotos itu salah satu mati, maka jika yang mati itu yang punya air, maka darahnya sia-sia. Artinya tidak ada kisos, tidak ada kewajiban bayar diat, dan tidak ada kafaroh puasa 2 bulan berturut-turut bagi yang membunuhnya. Karena dia terbunuh dalam keadaan posisinya salah. Karena dia airnya surplus kok tidak mau berbagi air. Kemudian seandainya pemilik air itu membutuhkan air itu untuk minumnya saat ini, maka pemilik tentu lebih didahulukan daripada orang lain. Kemudian seandainya orang asing, bukan temannya, itu perlu air itu untuk berwudu, sedangkan pemilik air tidak membutuhkan air itu, maka dia tidak punya kewajiban untuk memberinya air dalam rangka thaharah. Kalau itu orang lain, bukan kawannya. Kalau tadi kan kawan satu rombongan. Kemudian karena dia bukan satu rombongan, maka tidak boleh bagi orang asing itu mengambilnya secara paksa. Kenapa? Karena solusinya mungkin memungkinkan bagi dia untuk tayamum. Kemudian dan ketahuilah ya seandainya orang itu membutuhkan air untuk keperluan minum dirinya baik sekarang atau nanti atau kebutuhan kawannya atau hewan yang memiliki kehormatan. Meskipun hewan tersebut bukanlah hewan yang bersamanya. Jadi nemu di situ. Walau fi tsanil hal. Dan ini hewan ini memerlukan air meskipun nantinya. Sebelum mereka sampai ke sumber air berikutnya. Maka wajib tayamum. Kemudian boleh sholat. Wala yu'idu dan sholatnya tidak perlu diulangi. Karena memang secara syar'i, karena air itu dipakai untuk minum, secara syar'i kategorinya tidak ada air. Walau lam yajidil ma', seandainya tidak menjumpai air, atau menjumpai air dan dijual dengan harga standar, dan orang tersebut punya duitnya, dan duit itu lebih dari kebutuhan dalam safarnya, baik untuk pergi dan pulangnya, maka wajib beli air. Syaratnya harga airnya standar. Kalau harga air di bandara itu tidak standar. Itu tidak standar. Harganya harga normal. Maka wajib beli air untuk berwudu. Syaratnya tadi. Menjumpai air, dijual dengan harga standar, dan dia punya duitnya. Dan duitnya itu duit sisa. Dia tidak memerlukannya untuk biaya safar, berangkat dan pulangnya. Maka wajib beli air. Namun, jika air itu dijual lebih dari harga standar, maka tidak wajib beli air. Gantinya tayamum, boleh tayamum, meskipun ada air. Kalau harganya harga mahal. Pilihannya tayamum atau beli air dengan harga mahal tidak standar. Maka pilihannya tayamum. Kemudian karena air itu memiliki pengganti. Nah, tentang harga tadi itu baik selisihnya sedikit ataupun banyak. Biasanya air segini 5.000, di situ dijual 6.000, itu bisa sudah menjadi alasan untuk tayamum. Enggak wajib beli. Ya, atau banyak. Ini biasanya 5.000, di situ kok dijual 10.000. Ya, cuma jadi tidak wajib beli kalau harganya mahal, tidak wajib untuk beli. Namun kalau tidak wajib itu mubah ataukah dianjurkan? Namun di sini disampaikan kalau mau beli itu lebih baik. Namun tidak wajib. Kalau dia beli kemudian wudu pakai air tersebut itu yang lebih baik. Namun tidak wajib. Ya, kemudian yang dimaksud harga standar adalah harga air di daerah itu dalam kondisi itu. Dalam kondisi kemarau boleh jadi harganya berbeda dengan kondisi musim hujan misalnya. Kemudian ya, semisal dengan membutuhkan air adalah membutuhkan uang untuk beli air. Manakala uang tersebut dia pakai untuk menafkahi dirinya atau keluarganya. Ya, ada duit, ya, kemudian untuk beli air, namun uangnya, duitnya kepakai untuk nafkah. Maka ini tergolong dia tergolong dia tidak memiliki air karena airnya air yang dia butuhkan. Seandainya mata rojulun, ada orang yang meninggal dunia saat perjalanan. Ada orang yang meninggal dunia, kemudian orang yang mati ini punya air. Teman-teman perjalanan si mati ini kehausan. Maka solusinya mereka boleh minum air tersebut, sedangkan jenazah orang tadi cukup ditayamumkan. Tidak perlu dimandikan dengan airnya, namun airnya diminum saja. Kemudian jenazahnya ditayamumkan. Namun wajib atas mereka membayar harga air itu. Kemudian gimana uangnya? Dimasukkan sebagai bagian dari warisan. Dan tolak ukur harga adalah harga air tersebut di tempat itu, di waktu itu. Kemudian Al-Bajuri mengatakan, haus yang membolehkan untuk tayamum, itu yang menjadi tolak ukur adalah dokter yang terpercaya. Kemudian orang itu boleh bertindak berdasarkan pengetahuannya. Ini kalau itu pendapat Bajuri. Bajuri mengatakan, kehausan yang membolehkan untuk tayamum itu caranya, tolak ukurnya, parameternya pertama ucapan dokter, Anda kehausan, Anda perlu minum. Ya, kemudian boleh juga pengetahuan dirinya sendiri, oh saya ini kehausan. Itu maka memfatwai dirinya sendiri kalau dalam masalah kebutuhan air boleh. Kalau tadi memfatwai dirinya sendiri tidak boleh kalau alasannya karena sakit. Ini alasannya karena sakit, tidak boleh memfatwai dirinya sendiri. Tapi kalau alasannya kebutuhan minum, khawatir dehidrasi, khawatir kurang air, maka boleh ya'mal bima'rifatihi, bertindak berdasarkan pengetahuannya. Ya, demikian fikih tayamum yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Tentang tiga sebab yang membolehkan tayamum. Yang pertama tidak ada air, kemudian yang kedua sakit. Kemudian yang ketiga manakala air itu dibutuhkan untuk konsumsi. Sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan untuk wudu atau mandi. Demikian wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudu'ana anil hamdulillahi rabbil.